أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زينا بزينة القرآن. يا الله يشهد لكم بإحسان القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. يا الله مليئة لكم بمليئة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. يا الله أملك لك الميل بفندوان القرآن. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. يا الله رمنا حتي حتي بشهي القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. يا الله نحب لك الميل بذلك شرق ملمئ شفاعة القرآن. اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن. يا الله إني لكميل لكم للئيتم لأن القرآن. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، يعني كسيوش لجماعة رحمة الله سليان، malah kita melihat bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang sahih, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Dan orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikut, sehinggalah kamu mengikuti perjalanan kehidupan mereka. Ayat ini nak menegaskan kepada kita, tuan-tuan, bahawa orang Yahudi, orang Nasara akan berhempas pulas melakukan apa sahaja yang mereka mampu lakukan bagi memastikan orang Islam kalau boleh biar terselewet, menyelewet, lari daripada jalan dan landasan yang sebenar. Orang Yahudi ni, tuan-tuan, bukan sahaja tidak redha pada orang Islam dengan ajaran Islam, tapi kita telah bincang juga bahawa orang Yahudi itu sendiri tidak redha dengan ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka. Sehingga mereka menuduh Nabi Sulaiman AS dengan beberapa tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berakhlak. Yang Nabi Sulaiman AS terpelihara daripada tuduhan yang mereka lakukan kepada Nabi Sulaiman. Umpamanya Nabi Sulaiman adalah seorang pengamal ilmu syahid. Ini kita bincang. Kita malam ini nak tengok satu contoh perkara yang biadab dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam yang kesannya merebak masuk ke dalam masyarakat kita. Kalau kita lihat ada beberapa buku-buku yang dijual di atas di kedai-kedai buku agama pun menyebut umpamanya, contohnya yang disebut As-Takir li Khamsin Ali bin Murtada wal Hasan wal Husain Syahid, macam mana disebut, dia kata di antara ganti kita nak rawat orang sakit ni ialah kita baca aku mengaju kepada Sayyidina Ali, Hassan dan Husayn, dia sebutlah orang ni. Di mana apabila kita kaji, kita akan dapati perkara ini telah dibawa masuk ke dalam masyarakat kita oleh beberapa ajaran yang asal umurnya datang daripada Syiah, yang kalau kita tengok mereka itu asal usulnya datang daripada kumpulan Yahudi yang telah berpuluh-puluh masuk Islam. Itu satu contoh janti, tuan-tuan. Contoh janti yang boleh kita lihat juga ialah yang menyebut wa'asa musyati wa asha Musa fi yadi, dan tukar Nabi Musa ada pada tangan aku. Wa nuru Yusuf fi wajhi, dan cahaya Nabi Yusuf ada pada wajah aku. Wa khatam Sulaiman ala yadi, dan cincin Nabi Sulaiman ada pada tangan aku. Ini kita nak bincang malam ni, tuan-tuan. Kita perlu mengetahui bagaimana perkara ini telah meresap masuk dalam masyarakat kita tanpa disedari. Ia membawa kesan yang sangat buruk, termasuk sampai kepada peringkat akidah. Bila kita lihat, kita kena kaji balik, tuan-tuan, bahawa muncul dalam beberapa cerita yang menceritakan bahawa Nabi Sulaiman ni, dia hebat dia kerana cincin dia. Sedangkan Allah Ta'ala kata bahawa Allah Ta'ala telah kurniakan kepada Nabi Sulaiman, walaqad faddalna. Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman kurniaan itu. Maka jadilah Nabi Sulaiman itu lebih berbanding dengan orang lain. Tapi masuk satu pemikiran yang merosakkan orang Islam bila ada pendapat yang menyatakan Nabi Sulaiman ini hebat dia, kehebatan dia bergantung pada cincin dia. Maka lahirlah atas fahaman ini, lahirlah janti tadi. Dan janti tadi diajar, diamalkan oleh orang-orang yang nak pada kehebatan. Orang yang nak pada kasih, nak kasih sayang orang. Pagi baca, bangun pagi, lepas main subuh baca janti tadi. Dah cincin Nabi Sulaiman ada pada tangan aku. Petang baca pula, dah cincin Nabi Sulaiman ada pada tangan aku. Nak tidur baca pula, dah cincin Nabi Sulaiman ada pada tangan aku. Tiap-tiap hari baca. Ada orang yang baca itu dia satu ayat Quran lah, sebab bahasa Arab. Wa khatamu Sulaiman ala yadi. Bahasa Arab tu, banyak ayat Quran, kita baca pagi petang, pagi petang ni, baca ayat Quran. Padahal kita sebenar, tidak ada yang macam tu. Dibuat oleh manusia, kita membaca pagi petang, pagi petang, nak suruh orang tengok hebat, nak suruh orang tengok kasih, akhirnya jadi pakaian roh kita. Bila jadi pakaian roh kita, dia akan melibatkan kepada keadaan masa sakaratul maut. Jadi benda ni dibuat, diajar, dimasukkan dalam buku-buku dan dijual juga sama dengan buku-buku agama. Akhirnya kita melihat itu sebahagian daripada agama. Marilah kita tengok malam ini, tuan-tuan, bagaimana cerita perkara ini dibawa masuk ke dalam masyarakat Islam. Ada seorang yang bernama Yaqub bin Yusuf bin Yaqub bin Yusuf bin Ibrahim bin Harun bin Dawud bin Qalah al-Baghdadi. Sama nama orang ni, tuan. Yaqub ni nama Nabi dah. Bin Yusuf nama Nabi juga. Bin Ibrahim nama Nabi juga. Bin Harun nama Nabi juga. Bin Daud nama Nabi juga. Bin Qalah al-Baghdadi. Dia ni rupa-rupanya akhirnya pecah kemelang, dia ni adalah merupakan orang Yahudi. Asal cerita, dia ni keluarga dia datang daripada Baghdad zaman kerajaan Abbasiyah dululah. Kemudian dia pergi ke Mesir, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri zaman Al-Aziz Billah, kerajaan Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Mula-mula kerajaannya berpusat di Maroko. Kemudian dikembangkan sayap dia sampai ke Mesir zaman Al-Mu'izz Lidini Daulah. Mati Al-Mu'izz Lidini Daulah, naik khalifah yang kedua memerintah Mesir, Al-Aziz Billah. Zaman Al-Aziz Billah, oleh kerana Yaqub bin Yusuf kelas ni orang kaya, banyak duit, yang dia pula suka bantu orang terkenal, dia pula cerdik, dilantik oleh Al-Aziz Billah khalifah, lantik dia jadi Perdana Menteri dia. Kali ini dia ni tuan-tuan, jarang menepuk kali dia mati. Dia sendiri, bawah dia ada 4,000 hamba. 4,000 hamba. Dan kalau dapat dia waktu dia mati itu, 100 miskal emas. Nak ceritanya, dia ni orang kaya. Jadi bila dia orang kaya, dia suka tolong orang, masyarakat suka tak dia? Dan masa tu orang tak tahu lagi kerja buat dia. Akhirnya orang tahu ke bila? Pada tahun 1960-an, ramai berubah dah. Maka orang Islam mengkaji manuskrip-manuskrip lama. Maka akhirnya di Manchester ada orang Islam yang dapat kaji manuskrip, dapat masuk di sinagog Yahudi. Sinagog namanya Masjid lah. Masjid orang Yahudi, kuil orang Yahudi. Dan menemui beberapa surat yang menyatakan bahawa Yakub dan Yusuf kelas ini buat hubungan dengan Yahudi dan menceritakan beberapa gerak kerja dia sewaktu dia jadi Perdana Menteri itu untuk melosakkan orang Islam dan masyarakat itu. Dan dia lah yang dianggap sebagai di antara orang yang melosakkan ajaran Syiah, dan tetapi dia dianggap sebagai orang yang zaman dulu dianggap sebagai orang yang disandung kerana sumbangan dia yang besar. Jadi bila dia jadi Perdana Menteri, dia telah memberikan sumbangan pemikiran yang tinggi kepada ilmu. Al-Azhar yang ditubuhkan oleh kerajaan Fatimiyah Syiah masa itu, sebelum diambil alih oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, dia jadikan gedung ngajar ilmu dan dia kumpul sedikit pandai untuk mengajar dan mengarang kitab-kitab yang banyak. Jadi di antara kitabnya, kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, kitab sirah, macam-macam kitab. Dan ada satu kitab yang menarik, yang suka dibaca oleh orang, ialah Al-Laylah wa-Laylah, 1001 Malam. 1001 Malam ini cerita dia ialah berkait dengan, asalnya ada seorang raja. Raja ni nak pergi buru. Kemudian tengah-tengah jalan, dia rasa tak sedap, dia pun balik semula ke rumah dia. Dia mendapati isteri dia bermain dengan hamba dia. Dia pun bunuh dua-dua orang. Isteri dia pun bunuh. Hamba dia pun bunuh. Dia bunuh juga. Kemudian lepas pada itu, dia menjadi seorang yang berdendam kepada orang perempuan. Dia tengok orang perempuan comel, dia pun ambil. Nah, lepas dia bermalam, dia pun bunuh. Mana ada orang perempuan comel dalam negeri dia, dia kutik-kutik, dia suruh pembesar-pembesar kutik-kutik. Pada itu setelah dia pakai, dia bunuh. Maka rakyat pun takut pada dia. Satu hari cerita kata satu hari dia pergi berjalan rumah Datuk Bendahara dia. Maka dia tengok Datuk Bendahara dia ada dua orang anak perempuan. Comel je nak pakai anak Datuk Bendahara dia. Jadi Datuk Bendahara faham tak? Kalulah raja ni ambil anak dia, pada tu anak dia ni akan dibunuh oleh raja tersebut. Maka bendahara si ayah ni fikir dan bincanglah dengan anak-beranak dia. Akhirnya dia ajar kepada anak dia yang raja nak ambilnya. Dia kata, masa kamu sama dengan raja, kamu camah kat hidang buah-buah yang sedap-sedap. Buah anggur, wampu semualah. Kemudian kamu bercerita kepada dia, cerita biar raja tu lari, biar raja tu leka. Cerita, biar sampai dekat nak subuh. Maka kau kata kepada raja itu, hei tuanku, tuanku, kita dah penat dah ni, maka cerita ni kita sambung malam besok pula. Jadi tuanku jangan bunuh saya, kalau tuanku bunuh saya, malam esok tuanku tak dapat nak dengar cerita sambungan hok malam ni. Tuanku nak dengar cerita sambungan, tunggu malam besok. Jadi raja tak bunuh dia itu, tunggu malam besok. Malam esok, sambung cerita lain pula. Sehinggalah dia katakan bersambung-sambung sampai 1001 malam. Jadi cerita ni dia katakan muncul zaman tu. Dan orang putih mengestablishkan cerita ni jadi cerita yang terkenal seluruh dunia. Jadi dalam cerita ni, dia cerita Aladdin dengan lampu ajaib. Cerita apa benda, cerita Sinbad, adalah beberapa cerita yang setengahnya berlatar belakangkan Baghdad. Dan Ramli kita pun pergi buat kursi di Mesir, katanya dia pun tengok beberapa cerita yang cerita yang difilmkan itu, dia pun bawa mariah ke masyarakat. Jadi ada satu cerita menarik berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cerita yang disebutnya ialah, dia kata Nabi Sulaiman ni dapat tahu ada satu raja yang kufur di sebuah pulau. Maka Nabi Sulaiman dengan tentera dia pergi ke negeri tersebut, di pulau tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman dapat menewaskan penduduk kerajaan di pulau tersebut. Jadi setelah raja tu kena bunuh, raja pulau tu kena bunuh, diambil anak raja dan dia menjadikan isteri dia. Nabi Sulaiman menjadikan anak rajanya itu sebagai isteri. Cerita ni kata. Jadi Nabi Sulaiman AS, sayang pada isteri dia ni, tapi isteri dia ni sentiasa saja menangis. Nangis. Sebab apa menangis? Isteri dia kata dia teringat sangat ke ayah. Sebab itulah dia tak boleh menahan sedih. Dia menangis, air mata berlinang yang jatuh. Alangkah baiknya kalau Nabi Sulaiman boleh buat satu patung. Buat satu patung, rupa dia betul dia sedidik macam ayah aku. Supaya bila aku tengok patung tu, hilang rindu aku kepada ayah aku, maka aku dapat berada dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sentosa. Maka Nabi Sulaiman pun buatlah patung tersebut. Patung tu cerita dia kata. Nabi Sulaiman buat patung, dia suruh jin-jin apa semua tu buat patung. Maka siaplah patung dengan rupa yang sedikit macam raja pulau itu, ayah kepada perempuan tersebut. Sebab Nabi Sulaiman ni banyak duduk kat luar. Bila Nabi Sulaiman banyak duduk kat luar, uruha tu, uruha ni, kita kata uruh projek lah, bahasa mudah kita. Maka dia tidak sedar bahawa perempuan tersebut telah ajak hamba-hamba dia ni sembah patung tersebut pada waktu ketiadaan Nabi Sulaiman AS. Orang tak tahu. Satu hari masuk Asif bin Bakhayah, iaitulah satu orang penasihat Nabi Sulaiman. Dialah yang bawa Mahlikai Balqis dalam masa yang sekejap sekejap mata. Jadi oleh kerana dia ni memiliki Bismillahil Azam, ilmu dia tinggi, maka Nabi Sulaiman beri kelebihan kepada dia boleh keluar masuk rumah Nabi Sulaiman dengan bebas tanpa ada apa-apa halang. Satu hari dia masuk, dia tanya isteri Nabi Sulaiman dengan inang-inang dia sembah patung tersebut. Maka dia pun keluar sama mana Nabi Sulaiman. Bila dia jumpa dengan Nabi Sulaiman, dia cerita kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun nak baliklah tengok keadaan tu. Maklumat tu betul ke tak betul? Kemudian dia rasa nak buang air, dia masuk ke dalam bilik air. Nabi Sulaiman ni, cerita dia kata. Nabi Sulaiman ni, dia pakai cincin. Boleh pakai cincin. Dia pakai cincin. Bila dia nak masuk air, dia akan tanda kat cincin tu bagi kepada TA dia. Maka pada hari itu dia buang cincin, dia bagi pada PA dia, dia masuk bilik air. Datang syaitan merupakan dirinya dengan rupa Nabi Sulaiman AS, minta cincin tersebut, cincin Nabi Sulaiman daripada PA dia. Dan tuak maris melalui cincin itu, PA dia yang bukan cincin ini, bagilah cincin Nabi Sulaiman kepada syaitan tersebut. Syaitan pun ambil cincin Nabi Sulaiman, buang dalam laut. Nabi Sulaiman AS setelah buang air dia, mak keluar minta cincin dia. PA dia tak kenal dah, sebab rupa sudah jadi tua dah. Tua dengan rambut macam serebek. Cerita tu kan. Jadi bila Nabi Sulaiman kata, aku Nabi Sulaiman, PA dia kata, tak, aku dah bagi dah cincin tu pada Nabi Sulaiman. Sama nak ambil dah cincin tu. Jadi lepas pada tu, dia pun, Nabi Sulaiman pun Tengok dalam cermin dia, rupa dia dah jadi macam orang tua dah. Heboh dia tak ada dah. Maka dia pun keluar ke jalan dan fikir macam mana cara ni. Sehingga dia lapar perut, tak ada makanan. Cerita ni kata, kemudian lepas pada tu dia pun pergi dekat orang jual ikan di pasar nak minta kerja sebagai membantu tukang jual ikan tadi. Tukang jual ikan tu pun ambil lah Nabi Sulaiman jadi pekerja dia. Dengan tiap-tiap hari petang habis kerja, orang tu bagi Nabi Sulaiman dua ekor ikan. Jadi Nabi Sulaiman ambil ikan pah lama-lama-lama. Satu hari tu Nabi Sulaiman ambil dua ekor ikan yang dibuat oleh tuan dia. Nabi Sulaiman potong ikan tu, tengok cicing dia ada dalam ikan tu. Dia pun tengok cicing dia ada dalam ikan tu. Rupa-rupanya ikan tu makan cicing Nabi Sulaiman yang telah dibuang oleh syaitan tersebut dalam laut. Ceritanya kata, bila Nabi Sulaiman tengok cicing dia ada dalam Sulaiman pakat, Nabi Sulaiman jadi segok semula. Bila Nabi Sulaiman jadi segok semula, dia membuat keputusan nak balik semula ke istana. Bila dia sampai ke istana, dia tengok betul isteri dia ni sembah patung tu. Maka dia pun larang isteri dia dan inang-inangnya menyembah patung tersebut. Maka isteri dia dan inang-inangnya pun jadi insaflah. Cerita ni kata, dimasukkan, dibawa ke tengah masyarakat dalam lebih kurang tahun 400 Hijriah. Lebih kurang tahun 400 Hijriah. Tahun 700 Hijriah, lebih pada tahun 700 Hijriah, cerita ni masuk dalam kitab-kitab kisah-kisah Nabi. Dalam masa 300 tahun. Jadi, buah Yahudi tadi, dia telah bincang, kita bawa pemikiran-pemikiran yang datang daripada mana? Ke dalam masyarakat Islam melalui penulisan, menguasai masyarakat, menguasai minda secara sedikit. Bila kita belajar Quran ini, kita jangan lupa pula, kita kena ingat bahawa ajaran Kristian, ajaran Nabi Musa telah dirosakkan oleh orang-orang Yahudi. Balik dalam kesedak, iaitu orang Yahudi ni nak merosakkan ajaran Nabi Musa. Setelah dia tengok ajaran Nabi Isa dianuti oleh superpower Rom, maka dia kata tak ada cara kita nak lawan, melainkan kita kena jadi pegawai besar dalam tu. Kat situ kita rosakkan ajaran Nabi Isa. Dia pun pura-pura masuk Kristian, boleh kerja jadi pegawai besar kerajaan Rom. Mereka pembincang, cinta buat buku. Biar orang-orang Yahudi kita ni pergi mengajar berkata gawa. Cerita kata Nabi Isa ajar macam ni, macam ni, macam ni. Kalau dia pergilah kata-kata yang jauh yang Nabi Isa pun tak pernah sampai. Dia kata Nabi Isa ajar macam ni, macam ni. Orang kafir percaya. Dan dia pun tulis buku. Ini dia kitab Nabi Isa. Maka lahirlah kitab Injil Mata, Injil Luqa, Injil Yohana dan macam-macam lagi. Macam mana caranya? Orang Yahudi mengaku jadi Kristian dan menulis. Tulisan itu tersebar dalam masyarakat. Akhirnya orang pun ambil besi kitab yang mereka tulis dan mereka karang. Dalam sejarah Islam berlaku juga. Bermula daripada zaman Yakub bin Yusuf. Yakub bin Yusuf Flat. Yang orang ingat dia sebagai bapak ataupun sebagai tokoh ilmu. Kerana dia telah memajukan ilmu pengetahuan di zaman kerajaan Syiah Fatimiyah. Dia di antara yang memajukan ilmu Syiah Al-Azhar. Dia yang di antara yang panggil ramai cerita pada, mari kumpul di Azhar. Tapi selepas daripada itu, muncullah kitab-kitab yang merosakkan akidah orang Islam, termasuk mengkumpulkan sahabat, termasuk Quran Mashaf Fatimah. Quran yang lain daripada Quran kita yang dikatakan yang masyarakat dikata Syiah ada kitab Quran dia sendiri muncul zaman tu. Di antara yang dibawa masuk ialah cerita 1001 malam tadi. Dan cerita 1001 malam ni cerita sedap, Sehingga jadi budaya orang Arab sebelum hidup, dia cerita dulu ke anak dia. Cerita Aladdin dengan lampu ajaib. Cerita Sinbad. Cerita macam-macam cerita lah. Sehingga cerita-cerita ini mengatasi cerita tentang Nabi-Nabi dalam masyarakat Arab. Kejayaannya cengkaman kerosakan yang dibuat oleh orang Yahudi mencengkam masyarakat. Sehinggalah jatuh kerajaan. Jadi Syiah ni dia naik. Dia buat kitab. Baghdad pun naik. Kalau kitab juga. Maka berlawanlah antara Fatimiyah dengan Abbasiyah. Dalam bab pegangan antara Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya jatuh Syiah. Lama lepas itu jatuh Baghdad. Dan Abbasiyah pun jatuh juga. Yang ditulis dalam buku sejarah Nabi-Nabi, kisah Nabi-Nabi disebut cerita tadi, iaitu hebat Nabi Sulaiman terletak pada kucing dia. Ha, ni orang kita ini kata hebat hantu terletak pada kristal misali dia. Ha, itu ajaran tu mari daripada meresap masuk daripada apa tadi. Jadi apa kita begitu, orang tu kata hebat Nabi Sulaiman terletak pada kucing dia. Kumpulan ni ada dah jadi suatu maklumat yang dipelajari dalam ilmu Islam. Asalnya cerita tu cerita akal-akal ada. Cerita-cerita lawak-lawak ada. Akhirnya jadi satu silibus yang diajar dalam masyarakat Islam tentang Nabi Sulaiman. Kemudian beberapa ratus tahun selepas daripada tahun 700 Hijriah tadi, kumpulan mereka sekarang pulau suatu janti yang kita sebut tadi. Wa asa wa khatam Sulaiman ala yadi. Dan kucing Nabi Sulaiman berada pada tangan aku. Siapa nak hebat? Siapa nak orang sanggup dia baca? Masyarakat tak tahu ini ayat Quran ni. Buku itu dijual di kedai buku agama. Buku ini ditulis di susuk bersama dengan kita agama. Baca? Wa khatam Sulaiman ala yadi, dan cicing Nabi Sulaiman ada pada tangan aku. Pagi petang, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Seolah-olah ni nak minta kehebatan Nabi Sulaiman tu ngalir kepada kita. Maka beramalah. Asasnya apa dia? Asasnya Israiliyat ini dibawa ke dalam masyarakat Islam untuk memalsukan. Tidak ada keterangan yang jelas daripada Quran dan hadis cerita-cerita tadi. Dan cerita tadi kalau kita fikir dengan fikiran yang matang adalah mencacatkan kenabian. Dibawa nanti tadi dia amal pagi petang. Maka bila kita mengaji bab tasawuf, amal pagi petang, amal pagi petang, dia akan jadi pakaian roh. Roh ni benda molek sangat. Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi Adam alaihi salam dengan tugas yang sangat mulia, menjalankan perintah Allah di bumi Allah. Maka Allah memuliakan Nabi Adam, di antaranya Allah jadikan roh Nabi Adam alaihi salam daripada cahaya. Allah Ta'ala ini satu daripada nama-nama dia ialah An-Nur. An-Nur maknanya cahaya. Maka dia jadikan roh daripada cahaya. Dan Allah Ta'ala bekalkan kepada roh itu beberapa kekuatan. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, sifat kamalat, sifat sifat zat, sifat salbi, sifat ma'ani, sifat ma'anawiyah. Allah Ta'ala ambil tepi sifat ma'ani bagi kepada roh. Maka roh itu dia ada kekuatan samak basar kalam. Ruh itu ada kekuatan mendengar, melihat dan berkata-kata dengan suatu kekuatan yang besar. Tapi terbataslah. Apa yang manusia buat tiap-tiap hari, pagi petang, siang malam akan jadi pakaian ruh. Kalau seorang manusia itu berzikir, zikir dia akan jadi cahaya. Ruh itu cahaya dah. Bila dia berfikir akan berlaku, cahaya mengelilingi cahaya. Maksud cahaya mengelilingi cahaya maknanya terang benderang tempat itu. Maksud tempat terang benderang tempat itu ialah kita akan nampak benda keji yang bersembunyi dalam diri kita. Sifat sombong, sifat takabur, sifat hasad. Yang bersembunyi dalam diri kita, kita akan nampak bila kita banyak berzikir. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan memang nak pada kemasyhuran, nak pada besar, nak pada hebat, nak pada orang sayang ni sifat anak manusia. Tapi Allah Taala cerita dia mempunyai segala keagungan. Hamba nak bersih jiwa dia berzikir tak? Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Ya Allah yang Maha Agung, Ya Allah yang Maha Agung, Ya Allah yang Maha Agung. Tak apa? Boleh. Sebab Allah yang Agung. Ni dah. Cicin Nabi Sulaiman ada pada tangan aku. Tak ada pun. Memang tak ada. Tapi sebabnya bakit semangat. Seolah-olahnya macam ada kat tangan aku. Tak ada satu bar. Yang kedua, hebat Nabi Sulaiman. Bukan dengan sebab cicin dia. Satu bar yang lain. Dua bab. Yang ni kita miss. Dan kita jadi rosak dengan amalan tadi. Jadi seorang yang bakit semangat diri dia. Cicin Nabi Musa berada pada tangan, tangan satu, tangan aku. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, cicin Nabi Sulaiman berada pada tangan aku. Tangan kita tak ada cicin Nabi Sulaiman. Satu. Nabi Sulaiman hebat bukan dengan sebab cicin dia. Dua. Yang ketiga, kita bakit semangat. Bakit semangat nak suruh jadi confident dan yakin. Nak berdepan dengan orang ramai. Nak berdepan dengan masyarakat. Supaya tidak berdarah gemuruh. Maka itulah yang jadi pakaian diri kita. Bila seseorang itu nak mati. Seorang yang berada dalam sakaratul maut, akal dia sudah tidak berfungsi lagi. Masih berada pada waktu sakaratul maut, dia ada dua. Roh dan jiwa. Akalnya sudah tidak ada. Jadi ilmu yang dia belajar selama ini, dia simpan dalam akal, ilmu sudah tak ada lah. Bila ilmu itu sudah tidak ada kerana akal sudah tidak berfungsi lagi. Jiwa merasai sakit. Orang yang sakaratul maut, dia merasai sakit. Dan kesakitan itu tidak akan dapat dikurangkan. Sakit itu tidak semua jadi tak sakit macam mana? Tak boleh ikhtiar. Sebab akal dah satu. Yang menyebabkan kita ikhtiar menghilangkan rasa sakit yang ada pada diri kita ialah akal. Jadi sakit itu sakaratul maut tidak akan berkurangnya. Nak berkurangan satu saja. Itulah sekiranya roh kita yang Allah Ta'ala bekalkan dengan samak basar kalam. Allah Ta'ala bekalkan dengan sifat mendengar, melihat dan berkata-kata. Sekiranya roh kita ini masih memiliki tiga perkara tadi dengan kapasiti dia yang asal, tidak berkurangan, maka roh ini akan dapat melihat pandangan yang cantik. Maka roh yang melihat pandangan yang cantik di alam ghaib, dia tidak akan merasai kesakitan sakaratul maut. Dan roh yang boleh berkata-kata ini, dia akan bolehlah mengisytiharkan tauhid waktu dia berperang dengan syahwat pada peperangan yang paling akhir dalam detik kehidupan dia. Tapi kalau dalam keadaan roh itu dibelenggu oleh syahwat. Roh yang pakaian dia bukan lagi cahaya Allah. Roh yang waktu itu pakaian adalah kesombongan. Dan kesombongan itu dibina di atas asas yang tidak betul. Termasuk yang tidak betul itu kita perlakukan kepada Nabi, Nabi Sulaiman AS. Bagaimana kita nak suruh roh kita akan dikelilingi oleh cahaya, nak berada dalam keadaan cahaya mengelilingi cahaya, zikir mengelilingi roh. Sedangkan yang kita buat tiap-tiap hari adalah kita memuja semangat kita sendiri. Pujalah Allah, sebut ya Azim, ya Azim, tak apa. Sebutlah ya Mutakabbir, ya Mutakabbir, hei Tuhan yang maha kebesaran, penuh dengan kebesaran, boleh. Dan kita ni jenis katakanlah, kata sajalah. Jenis ada dalam kemurus ini. Baca ya Azim, boleh ya Mutakabbir, boleh. Dan masuk ajaran kata wa'asa, kena sebut wa'asa Musa, wa'asa wa khatam Sulaiman ala yadi, cicing Nabi Sulaiman duduk pada tangan aku. Ini dia obat darah gemuruh. Kita tertipu kat situ, tuan-tuan. Melalui cara macam mana? Melalui cara cerdik, melalui cara bijak, melalui cara mengaji dan belajar. Ini orang Yahudi, tuan. Orang yang ditinggalkan ke dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam Allah. Benda ni kita tak faham, tuan-tuan. Tapi bila kita belajar bab persiapan untuk mati, baru kita nampak Allah tertipunya kita orang Islam. Jadi tokoh-tokoh yang seperti ini memang dalam sejarah disanjung. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala ni tetap akan memelihara agama dia, maka dia jadikan orang Islam tu ada jatuh bangun dia. Satu zaman Islam kuat, satu zaman penjajah mari hancurkan kerajaan Islam. Satu zaman yang lain pula, orang Islam yang kena jajah pergi belajar di barat. Maka ada orang Islam yang buat kajian. Mereka ni tak izin untuk masuk ke sinagog Manchester. Masuk ke sinagog. Orang Yahudi tak bagi orang Islam masuk ke sinagog mereka, melainkan orang Islam mesti orang tu mesti proofkan dulu dia orang Yahudi. Orang Yahudi ada dua IC, tuan. IC negara di mana dia berada. Yahudi Manchester ada IC Inggeris lah. Yahudi Ireland ada IC Ireland. Yahudi Perancis ada IC Perancis. Yang kedua, orang Yahudi ada IC Yahudi mereka sendiri. Jadi nak masuk ke sinagog buat kajian tak boleh. Mana kan dia tunjuk ni? Dia yang nak buat kajian ni, mari daripada mana? Mari daripada Yahuda ke? Keturunan Bunyamin ke? Keturunan Lawi ke? Keturunan Zakuan ke? Kena tunjuk dulu. Baru boleh masuk buat kajian dia dalam sinagog. Jadi ada orang ajar. Dia dapat saya Yahudi. Dia pun tunduk. Maka dia boleh masuk. Bila boleh masuk, dia kaji. Banyak manuskrip. Manuskrip ni maknanya orang Yahudi mementingkan sumber-sumber sejarah. Dia simpan banyak. Ngatalah. Ada di Manchester ada satu yang menarik. Bila dikaji, dia dapati. Masa tu boleh pakai gambar. Manuskrip tu boleh dipakai gambar. Dan di situ mendedahkan bahawa dia tulis dalam bahasa itu je lah. Orang yang belajar bahasa Yahudi ni, dia boleh baca lah. Dan itulah di antara sebabnya dia boleh masuk ke sinagog kerana dia boleh bercakap bahasa Yahudi. Jadi jangan kita kata kita orang Islam tak boleh belajar bahasa kata. Jangan. Sebab bahasa tu adalah maknanya ciptaan Allah. Jadi bila dia boleh cakap bahasa Yahudi, dia pun diizinkan masuk ke dalam manuskrip. Sinagog yang menyimpan manuskrip Yahudi, dia kaji. Maka pecahlah satu pemula bahawa sesungguhnya dalam sejarah Islam menganggapkan Yaqub bin Yusuf kelas ini adalah seorang yang bawa pembangunan yang besar kepada sejarah Mesir, sejarah Fatimiyah, sejarah ilmu dalam dunia Islam. Rupa-rupanya dia ini sebenarnya adalah Yahudi, tetapi bertopeng untuk membolehkan dia memegang jawatan dalam masyarakat Islam. Jadi Perdana Menteri zaman Al-Aziz Billah, salah seorang kerajaan Fatimiyah, siapa tak percaya kat dia, semua duduk bawah maklumat dia, semua berjalan dengan arahan dia. Ini satu perkara yang malang telah menimpa dalam sejarah Fatimiyah Syiah. Fatimiyah dan perkara ini akhirnya disedari, tuan-tuan. Maka orang mengkaji balik dan tahun lepas tadi itulah, lepas Perang Dunia yang kedua sampai hari ini, adalah zaman umat Islam menapis semula. Menapis semula. Cerita-cerita zaman tahqiq dia panggil. Jadi dengan zaman tahqiq ini, banyaklah kitab-kitab kisah-kisah Nabi ditahqiqkan semula, dikomentarkan semula. Yang bila orang komentarkan kitab sejarah-sejarah Nabi, di antaranya mereka ini buat satu kesimpulan. Buat satu kesimpulan setelah kaji kitab hadis yang banyak. Ulama sejarah Islam, ulama kisah Nabi zaman dulu tulis kisah Nabi, ialah luang waktu dia tak luar untuk dia kaji tentang hadis. Zaman yang panjang bagi ruang orang yang kaji kitab hadis mentahkikkan pula kitab-kitab kisah-kisah Nabi. Oh, tak boleh buat ni. Supaya agama Allah sentiasa terpelihara. Allah susun perjalanan dunia yang panjang tu macam tu. Akhirnya hari ini kita dapat si banyaklah kitab yang cerita tentang kisah Nabi Sulaiman tadi di bawah dia tulis nota kaki. Iaitu hadis lemah ataupun hadis tak tahu mari daripada mana, ataupun cerita ni cerita yang tidak ada sumber dan datang daripada Suwailiyah. Jadi hari ini kita baca cerita dalam kisah-kisah Nabi, kita tengok nota kaki pakcik dia tu. Oh, kita faham. Ha, jadi tuan-tuan, nak cerita kepada kita bahawa kesan yang dibuat besar pengaruh dia. Cerita mula-mula cerita seronok je. Cerita Nabi Sulaiman seronok-seronok. Dia bawa kepada akidah apabila kata-kata yang menyatakan hebat Nabi Sulaiman itu adalah disebabkan oleh cucing dia telah dijadikan jampi yang diamal diungkapkan pagi petang oleh sebahagian besar daripada masyarakat Islam. Jadi tuan-tuan, marilah kita lihat bahawa kita orang Islam, kita perlu berhati-hati dan kita perlu memperdalami ilmu kita. Tak boleh dengan kita baca satu dua kitab kita pun kira aku aling ni, tak boleh. Ada cerita ni nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan bahawa orang Yahudi dia merancang, dia buat konspirasi dan dia bekerja untuk memusnahkan Islam daripada dalam. Ini di antara kerja besar yang mereka lakukan, kerja besar yang mereka buat yang telah berjaya mengelirukan ramai orang Islam. Kerja ini mereka buat dalam dunia Islam kerana mereka telah merasai nikmatnya berjaya. Mereka memperlakukan kerosakan yang sebegitu dalam sejarah Kristian dulu. Jadi kerja mereka apa benda tak apa? Kerja mereka menjadi perosok lah. Perosok. Allah Ta'ala nak cahaya agama dia. Allah Ta'ala menjadikan ada sahaja kumpulan Islam yang menapis. Tapis mula. Maka jadi jenis mula. Jadi kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, ulama kata jati yang macam tadi itu adalah jati yang tak perlulah kita amat rayuk saja. Dia boleh mencemarkan ruh kita, membawa ruh kita kepada kegelapan, bukan membawa ruh kita kepada dunia. Walaupun kita lihat benda itu ditulis katanya bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama teliti dan memperdalami lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan dirahmati. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa al-ghina. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.